dalam namamu, Yesus. Oh Yesus, ada kuasa di dalam darahmu. Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan. Oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Yesus, oh Yesus, ada kuasa di dalam namamu. Di dalam darahku, Kau benteng hidupku, menara kekuatanku, bersamamu aku takkan goyah. Yesus, oh Yesus, Engkau perlindungan hidupku. Bersamamu aku.